Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita memujinya dan senantiasa kita menegakkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, menjadikan hiasan dalam kehidupan kita berupa ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah menjadi kunci kemuliaan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah atau Zadul Muhajir ila Rabbih karya Al-Imam Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Masih menjelaskan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 59. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya, artinya wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amr di antara kalian. Maka jika kalian berselisih, berbeda pandangan dan pendapat dalam sebuah perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Yang demikian, jika kalian orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian adalah cara yang terbaik dan akan mendapatkan hasil yang terbaik. Di ayat ini, sebagaimana yang telah kita ketahui dari ulasan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, kewajiban dan konsekuensi kita orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, yang ketaatan kepada Allah dan Rasul ini secara mutlak. Kemudian juga taat kepada waliul amr, namun muqayyad, ada batasannya, yaitu fil ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf. Adapun dalam hal maksiat kepada Allah, maka tidak ada ketaatan kepada mereka. Kalau taat kepada Rasul, tidak ada sedikit pun peluang bernilai maksiat. Adapun kepada ulil amr, maka ada kemungkinan pemimpin, pemerintah, bahkan seorang alim ulama mengajak atau memerintahkan suatu yang mengandung unsur maksiat. Karena manusia selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain para anbiya adalah ghair maksum, tidaklah maksum. Makanya ada qaid, ada batasan taat kepada ulil amr, yakni innama ta'ah fil ma'ruf. Tidak lain ketaatan itu hanya pada perkara yang ma'ruf. Fasual ta'ah waliul amr apakah mufradatan ataukah makrunatan? Ataukah kedua-duanya? Mufradatan wa makrunatan. Mufradatan atau makrunatan? Atau kedua-duanya? Mufradatan wa makrunatan. Taat kepada waliul amr itu. Malaikat jawab. Mawal jawab. Makrunatan. Apa artinya? Bergandengan. Nah, ghair mufradatan mustaqilatan. Tidak boleh berdiri sendiri, tidak boleh terpisah. Harus digandengkan. Digandengkan dengan apa? Ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul. Harus digandengkan, jangan dilepas diri sendiri. Nah, adapun ketaatan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, apa kemarin? Akhana Yusuf Samarindi. Nah, mufradatan atau makrunatan? Atau mufradatan wa makrunatan? Bagaimana? Taat kepada Rasul. Hah? Mufradatan wa makrunatan. Berdiri sendiri, terkadang berdiri sendiri, dan terkadang makrunatan bergandengan. Digandengkan dengan ketaatan kepada Allah. Naam. Ini. Allahi barifik. Bahasa yang lainnya. Taat kepada waliul amr mutlakon atau muqayyadan. Taat kepada waliul amr. Eh? Apa-apa? Muqayyad. Nah, muqayyad ada batasannya. Batasannya fil ma'ruf. Dalam perkara yang ma'ruf. Bukan mutlak. Adapun taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu mutlak. Naam. Wa may yuti'il Rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, secara otomatis dia taat kepada Allah. Karena Rasul alaihi salatu salam pasti memerintahkannya dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan dari keterangan beliau Al-Imam Qayyim rahimahullahu ta'ala. Halaman 26 di cetakan kitab kita. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa amma'ul amr. Fala tajibu ta'atu ahadihim illa idan darajat. Sudah, ini kita baca sudah. Bawah. Fakroh yang paling bawah. Wa qad ihtalafatir riwayatu 'anil Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Naam, As-Saibani. Abu Abdullah Imam Ahli Sunnah. Fi Ulil Amr. Telah berbeda riwayat. Datang dari Imam Ahmad. Tentang Ulil Amr. Siapa mereka Ulil Amr? Pendapat Imam Ahmad ada. Datang. Berbeda riwayatnya. Fa'anhu fihim riwayatan. Maka dari beliau. Tentang Ulil Amr ini ada dua riwayat menurut pendapat Imam Ahmad. Karena pendapatnya Imam Ahmad sampai kepada kita tentu melalui murid-murid beliau. Ada sebagian muridnya menyatakan pendapatnya Imam Ahmad begini. Murid yang lain mengatakan yang lain. Ini namanya riwayat dari Imam Ahmad, ada perbedaan sampai kepada kitanya. Ada dua riwayat. Ihdahuma, yang pertama, annahum al-ulama. Satu kali Imam Ahmad diriwayatkan berpendapat mereka adalah ulil amr, itu ulama. Wasaniyah, riwayat yang kedua, bahwasanya Imam Ahmad berpendapat annahum umara, bahwasanya mereka adalah umara. Naam, ulama pemegang urusan dalam perkara agama, umara pemegang urusan dalam kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, permasalahan-permasalahan, yakni pemimpin dan rakyat. Naam. Kemudian kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, wal qawlani sabitan anis sahabah. Dua pendapat tersebut telah datang secara sahih dari para sahabah. Fi tafsiril ayah, tentang tafsir ayat tersebut. Ini disebutkan pula oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menguatkan pendapat bahwasannya ayat ini mencakup kedua pihak tersebut. Ulil amr adalah ulama wal umara. Begitu juga yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Kata beliau selanjutnya, perhatikan, was sahih annaha mutanawilatun li sinfain jami'an. Yang sahih bahwasannya ayat ini mencakup kedua golongan tersebut, ulama dan umara seluruhnya. Fa innal ulama wal umara ulatul amri alladhi ba'asallahu bihi rasulahu. Karena ulama dan umara mereka adalah ulatul amr, para pemegang-pemegang urusan, yang diserahi memegang urusan. Nah, urusan tentang memahami agama, urusan tentang menjelaskan ayat, hadis, syariat, ini urusannya ulama. Adapun urusan prakteknya, penegakan syariat, nah, siapa nanti yang melanggar dihukum, misalnya, itu adalah umara. Nah, alladzi ba'asallahu bihi rasulahu, yang Allah Ta'ala mengutus dengannya rasulnya untuk menegakkan perkara agama syariatnya Allah, dibutuhkan kedua belah pihak. Dua urusan ini yang menyebarkan, yang menjelaskan kepada umat ini tentang syariat agamanya Allah itu siapa? Ulama. Nah, penegakannya secara kehidupan sehari-hari, kehidupan antara masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, nah, ini dibutuhkannya umara. Fal ulama ulatu khifdan wa bayanan wa balagan wa dabban anhu wa raddan ala man alhada fihi wa zagha anhu. Al-Imam Qayyim menerangkan, perhatikan, maka para ulama itu termasuk ulatul amr yang diserahi oleh Allah Subhanahu wa taala, memegang urusan amanah dari Allah secara hifdon, penjagaan agama syariatnya Allah. bayanan, secara penjelasan, menerangkan, menjelaskan kepada umat, wa balaghan, dan secara penyampaian, yang menyampaikan ayat, hadis, naam, tafsirnya, sarahnya. Ini para ulama. Wa dzabban anhu, dan pembelaan terhadap agamanya Allah ketika dirongrong oleh musuh-musuh agama, disamarkan, disimpangkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul dari pengertian yang benar, dari pemahaman yang benar, disimpangkan oleh mereka. Nah, dirubah-rubah oleh mereka. Maka ini dibutuhkan tegaknya para ulama di barisan terdepan untuk mengadakan pembelaan terhadap agamanya Allah, waraddan, dan membantah alaman al-hadafi, terhadap orang-orang yang merubah-rubah, mengganti-ganti syariatnya Allah, wazagha anhu, dan orang yang menyimpang dari agama syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tugasnya para ulama. Makanya mereka adalah ulil amr, pemegang urusan ini. Dan ini termasuk tentunya usidal amr li ghairi li ahli. Menyerahkan urusan kepada ahlinya, ahli agama yang ngerti ayat, tafsirnya, ngerti hadis, sarahnya, sahih tidaknya. Ini kan para ulama. Nah, kalau ulamanya tidak memegang urusan ini, hancur agama, rusak agama, tidak selamat agamanya manusia. Nah, ini kedudukannya ulama. Makanya dibahasakan oleh beliau adalah wulatuhu, wali-walinya Allah yang diserai memegang urusan. Nah, kemudian selanjutnya kata beliau, waqad wakalahumullah bidzalik, dan sungguh Allah Ta'ala telah serahkan urusan yang demikian kepada mereka. Faqala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa ayyakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin. Dan kalau dia kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh perkara tersebut kami telah serahkan kepada kaum yang mereka terhadap ayat-ayat Allah tidaklah mengingkarinya. Ya, ini para ulama yang mengimani, yang memegang teguh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fayalaha min wikalatin aujabat ta'atahum wa intiha ila amrihim wa kaunan nasi taba'an lahum. Duhai, betapa besar tanggung jawab yang diserahkan, yang mewajibkan untuk taat kepada mereka, yang mengharuskan untuk kembali kepada urusan mereka, sementara manusia yang lain adalah mengikuti para ulama. Naam. Kalau ulamanya rusak, bahaya besar. Akan menyeret manusia kepada kerusakan dunia akhirat. Kalau ulamanya sudah dol sesat, maka bahaya berikutnya adalah mudil. Mereka menyesatkan orang lain. Nah, karena ulama itu adalah pemuka-pemuka, orang-orang yang di depan yang manusia yang lain di belakang mengikutinya. Adapun kata beliau, wal umara ulatu fi wal umara ulatuhu qayyiman wa ri'ayatan wa jihadan wa ilzaman linnasi bihi wa akhadahum ala yadi man kharaja anhu. Adapun umara adalah wali-walinya Allah yang diserai urusan untuk secara penegakan, penegakan syariatnya Allah di tengah-tengah manusia, wari'ayatan dan penjagaan kepada masyarakat. Ini umara, pemerintah, wajihadan dan penegakan jihad, wa ilzaman linnasi bihi dan mengharuskan manusia untuk berpegang teguh dengan syariatnya Allah, agamanya Allah. Karena mereka punya kekuatan umara'in. Makanya mereka menghukum orang-orang yang keluar dari syariatnya Allah. Ini umara'. Maka mereka tugasnya adalah mengangkat hakim hukumah yang menegakkan peradilan dari menangkap pelaku kejahatan, penyimpangan, kerusakan yang mengganggu stabilitas, keamanan, ketentraman, kenyamanan. Ini adalah pemerintah melalui aparatur-aparaturnya. Nah, kemudian disidang, kemudian dijatuhkan hukuman. Ini penegakannya, pelaksanaannya adalah umara'. Dari sini ikhwani fiddin azani Allah, keberadaan ulama dan umara' itu tidak bisa dipisah. Nah, tidak dipisah dan sudah seharusnya bersinergi dengan cantik, dengan bagus, kerjasama bahu-membahu seiring dalam penegakan syariat agamanya Allah untuk maslahah kebaikan umat manusia. Karena manusia ini baiknya, bagusnya ketika kembali kepada agamanya Allah secara penjelasan, secara penyampaian, secara pemahaman, serahkan kepada para ulama. Kalau ada orang yang membelokkan kepada paham-paham yang salah, kepada penyimpangan, ulama yang meluruskannya. Adapun pelaksanaannya, siapa yang menyimpang, kalau enggak bisa diluruskan, ditangkap. Naam, disekolahkan, kasih penyuluhan dan sebagainya, sembuh alhamdulillah, mau kembali kepada yang benar alhamdulillah, kalau tidak ditegakkan hukuman, itu adalah pemerintah. Siapa yang mengganggu, menyimpang, melanggar, penegakannya adalah pemerintah. Makanya Al-Imam Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menjelaskan di kitab Al-Ihkam fi Tafsir Ayatil Ahkam, menjelaskan tentang ayat-ayat tentang hukum yang mengandung hukum. Tentang ayat ini beliau menyatakan, amma kaunul ulama ulil amr fali annahum yukalu ilaihim al-kalamu fi syar'illah wahumul ladina yuwajjihuna nas wa yubayyinuna lahum ahkamallahu syar'iyah. Adapun para ulama keberadaannya sebagai ulil amr karena mereka diserahi urusan untuk berbicara tentang syariatnya Allah. Mereka tugasnya adalah mengarahkan manusia, menjelaskan kepada mereka tentang hukum-hukum syariatnya Allah. Wa amma kaunul umara ulil amr, adapun keberadaan umara pemerintah itu sebagai ulil amr, fali annahum humul ladina yahmiluna nas ala syariatillah, karena mereka adalah orang-orang yang membawa manusia untuk menegakkan syariatnya Allah. Fasyari'atu tahtaju ila amrain, maka syariat ini tegaknya itu butuh kepada dua perkara, amrun sabit wa amrun lahik. Perkara yang lalu yang sudah ditanamkan dan perkara yang akan datang yang dicanangkan. Naam. Perkara yang lalu maksudnya apa? Min sya'nil ulama, ini urusannya ulama, yaitu menjelaskan tentang syariat. Naam. Menerangkan tentang syariat kepada manusia. Ini ya, ini sabiknya, pendahuluannya ini. Walahik, penerusnya, pelanjutnya adalah umara. Naam. Wa amrun lahik hum min sya'nil umara. Perkara yang melanjutkannya, follow up-nya, meneruskannya adalah tugasnya umara, haitsu yulzimuna nas bi syari'atillah, di mana mereka mengharuskan manusia untuk berpegang teguh dengan syariatnya Allah. Tegakkan. Siapa yang zina, rajam. Siapa yang mencuri, potong tangan. Naam. Misalnya, siapa yang merampok, hukumannya ini, tegakkan di pengadilan, angkat hakim, putuskan. Ini tugasnya umara. Sediakan penjara, sediakan sarana hukumannya, sediakan aparaturnya. Ini tugasnya pemerintah. Nah, pengawasan-pengawasan, kegiatan-kegiatan di masyarakat, kalau ada yang mengganggu ketertiban, mengganggu keamanan, mengganggu kenyamanan, nah, ini tugasnya umara, pemerintah, dengan segenap aparaturnya. Baik, kata beliau selanjutnya, wa yuqimuna hududallah ala man khalafa. Umara, pemerintahlah yang menegakkan hukuman-hukuman yang telah Allah Ta'ala tetapkan terhadap orang yang menyelisihi syariat agamanya Allah. Falikullin alaihi mas'uliyah, maka masing-masingnya punya tanggung jawab, punya tugas. Wabihada taksim, dengan pembagian tugas seperti ini, kita mengetahui bahwasanya kata beliau, mas'uliyatul ulama asaddu min mas'uliyatil umara, tanggung jawabnya ulama itu lebih penting dibandingkan tanggung jawabnya umara. Kenapa? Li'anal umara la yumkin ayam su ala syai'in hatta bayyanahul ulama, karena umara tidak bisa men-follow up, melanjutkan, menindaklanjuti. Naam, tidak mungkin berjalan di atas syariatnya agama Allah kecuali setelah ada penjelasan para ulama. Maka garda terdepan pejuang-pejuang di tengah umat ini adalah ulama. Naam. Ya. Ulama. Ini. Umat tidak akan baik. Umat ini tidak akan aman, nyaman, sejahtera, adil, makmur, kecuali tegah para ulama'nya. Dakwah, tarbiyah, menjelaskan, menyampaikan ayat Allah, hadis, sarahnya, penjelasannya, tafsirnya, sehingga umat itu ngerti. Ini yang halal, ini yang haram, ini yang wajib, ini yang rinciannya tahu. Nah, setelah tahu, baru dilaksanakan. Pelaksanaannya lah umara. Maka ini ikhwan fiddin azani Allah harus bersinergi antara ulama dan umara, satu kesatuan. Nah, pendahulunya, pemulanya adalah ulama. Jelaskan supaya ngerti semuanya umat ini. Jelas urusannya. Ini yang melanggar, ini yang tidak, ini yang menyimpang, ini yang tidak. Nah, itu jelas. Nah, kata beliau selanjutnya, wa ala hadza fasa'nul ulama fil ummah islamiyah a'dham min sa'nil umara. Untuk ini urusannya ulama di tengah-tengah umat Islam itu lebih besar dibandingkannya urusannya umara. Wa yajibu 'alal umara ittiba'ul ulama. Wajib bagi umara, pemimpin-pemimpin pemerintah, untuk mengikuti ulama. Nah, mengikuti ulama. Sekali lagi maksudnya ulama syariah. Ulama yang ngerti, yang lurus, yang benar, berpegang teguh dengan syariatnya. Bukan ulama su', ulama-ulama jahat dan jelek, bukan. Nah, ini ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Kalau ulamanya jelek, ya memang harus dikriminalisasi. Nah, enggak salah kriminalisasi ulama kalau ulamanya jelek. Ulama kok jadi provokator? Nah, merusak, mengganggu keamanan, kenyamanan, ketentraman. Itu bukan ulama yang baik. Nah, ulama syariah yang memang komitmen dengan syariah sesuai bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman yang lurus, pemahaman yang benar, bukan pemahaman sesuai hawa nafsunya. Ikhwan fiddin azani Allah, urusan akhlak kepada pemerintah aja enggak tahu. Mengerahkan massa, jalan keluar rumah, turun ke jalan-jalan, memberikan orasi-orasi untuk mencerca, membenci ulama. Ini bukan membenci pemerintah. Ini bukan ulama yang benar yang demikian. Ulama itu teduh. Nah, ulama itu simpatik, mengarahkan manusia untuk aman, nyaman, tenang jiwanya. Bukan dibakar semangatnya untuk kemudian menimbulkan kebencian, permusuhan antara rakyat pemerintah, pemerintah dengan rakyatnya. Ini ulama khawarij yang demikian itu. Punya pemahaman khawarij. Ngajak kudeta, ngajak untuk menjatuhkan kewibawaan pemerintah. Nah, itu ulama punya pemahaman khawarij. Ulama su itu harus dikriminalisasi memang. Tangkap penjara. Kenapa madorotnya besar yang demikian tidak menjadikan ketenangan, kenyamanan umat? Jadi ulama itu ada dua tipe nantinya. Ada yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ulama-ulama yang dinyatakan du'at ila abwabi jahannam. Ulama-ulama tapi ngajaknya kepada pintu jahannam. Itu ikhwan fiddin azani Allah. Nas'allah salama wal afiyah. Yang dimaksudkan ayat ini ulama dan umaro yang saling bersinergi di atas syariat agamanya Allah. Itu sudah. Itu kalau mau membentuk apa yang disebutkan madani, masyarakat ala Madinah. Itu. Ya. Ikhwan fiddin azani Allah. Jangan bicara nanti mengganggu toleransi. Gimana? Rasul alaihi salatu salam paling terdepan masalah toleransi. Sehingga orang Yahudi, naam, orang Nasrani tinggal di Madinah, di sekitar Madinah, mereka aman, nyaman, tenang kok. Lu nyatanya diperangi. Itu Yahudi yang membelot. Yahudi yang mengganggu keamanan, ketentraman, mengusik umat Islam. Itu musuh-musuh agamanya Allah. Adapun dalam perkara agama tidak ada paksaan Rasulullah SAW harus masuk Islam. Selain Islam dibantai, tidak. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Makanya di dalam Islam ada bimbingan kitab tentang as-suluh, perdamaian. Ada kok perdamaian dengan non muslim ada. Hatta orang kafir yang suasana perang aja ada perdamaian. Damai. Agama kita itu mengajarkan kedamaian. Tapi kalau kedamaian sudah diganggu, kedamaian diusik, kedamaian dirusak, maka harus ditindak. Naam, sampai tindakannya sampai diperangi, karena itu tuntutan situasi kondusi. Karena semuanya ada tahapannya. Nah, sehingga salah kaprah kalau Rasulullah digelari dengan radikalisme. Ajaran Rasulullah, ajaran radikalisme itu salah kaprah. Madinah itu tenang, aman, nyaman setelah datangnya Rasulullah dan para sahabat menegakkan Islam. Yang dulunya mereka kehidupannya perang permusuhan antara kabilah. Nah, kejahatan, berbagai kerusakan, moral, tatanan masyarakat, budaya yang hancur. Justru kemudian tumbuh. Nah, terbangun keindahan kehidupan bermasyarakat, bersosial, beragama, termasuk toleransinya. Itu sejak datangnya Rasul alaihi salatu wasalam menegakkan Islam disambut dengan Ahlul Madinah. Itu yang sekarang diimpi-impikan oleh banyak manusia, yaitu membentuk tatanan masyarakat madani. Nah, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ini yang dimaksudkan sinerginya ulama dan umara. Barakallahu fikum. Pendahulunya ulama, dilanjutkan penegakannya umara. Terus saling bersinergi. Nah, dan ini sudah terbukti. Zamannya Rasulullah dan para sahabat demikian. Nah, zamannya para ulama ketika bersinergi dengan umara, itu keindahan luar biasa. Itu sudah bukan rahasia sirah perjalanan umat manusia. Nah, tinggal mau buka sirah itu atau tidak, kemudian mengikuti jalan orang-orang yang telah sukses menggapainya. Atau kamu punya jalan sendiri, mau nyoba-nyoba sendiri, bikin teori sendiri. Nah, silahkan. Ada risiko, tanggung sendiri. Kembalikan urusannya ini kepada ahlinya. Dan Allah Ta'ala telah mengutus sosok tauladan yang tidak ada kurangnya untuk jadi panutan bagi kita semua. Rasulullah bagaimana membangun tatanan masyarakat, membangun tatanan bernegara, beragama yang tidak ada cacatnya. Sampai-sampai Allah Ta'ala menjadikan itu sebagai contoh tauladan bagi manusia setelahnya. Mau ngikut atau tidak dengan contoh tauladan yang jelas sudah nyata, terwujud, terbukti, dijamin. Nah, gak ada jaminannya. Gak usah buat jalan sendiri, teori sendiri, aturan sendiri, mencoba-coba. Nah, nas'Allah salamah wal afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk kebaikan ulama-ulama kita dalam mengemban amanah, tanggung jawab, beban yang luar biasa, mengarahkan, menjelaskan, menyebarkan agamanya Allah untuk kebaikan manusia. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada umara, pemimpin-pemimpin, pemerintah umat Islam, untuk kemudian komitmen berpegang teguh dengan bimbingan para ulama, kembali kepada agamanya Allah, untuk tegaknya maslahah rakyat, masyarakat secara keseluruhan. Dari tatanan rumah tangga, dari tatanan bermasyarakat, level lingkungan, desa, kecamatan, kabupaten, kota madya, naam karsidenan, terus sampai pada level nasional, nah, masing-masing negeri. Itu ikhwan fidan sekumullah. Alimahuman alimah, jahilahuman jahilah. Mengetahuinya orang yang tahu, tidak mengetahuinya memang orang yang bodoh, enggak mau belajar. Iyattabi'una illa dhon wa ma tahwal anfus, sehingga mereka tidaklah mengikuti kecuali dhon, perkiraan-perkiraan, prasangka-prasangka. Nah, mungkin ini yang terbagus, mungkin ini yang terbagus. Akhirnya cari jalan sendiri, teori sendiri, praktek sendiri, bongkar pasang akhirnya. Oh, sudah ada loh cetakan yang sudah jelas, bagus, berhasil, nah, direkomendasi, dipastikan bagusnya. Tinggal ngikut. Tidak perlu bikin cetakan baru lagi. Cuman masalahnya tadi, mengetahuinya orang yang tahu, tidak mengetahuinya orang yang tidak tahu. Walakin aksaron nasi la ya'lamun, sangat disayangkan kebanyakan manusia ini enggak tahu. Sehingga di kehidupan manusia ini terus ada carut marutnya kerusakan, disebabkan oleh orang-orang yang tidak tahu, yang susah, tidak tahu tapi sok tahu. Nah, tidak mau belajar, salah diluruskan tidak mau, justru menilai balik, menuding balik dengan tudingan-tudingan yang tidak baik. Ini yang repot, tapi ya sabar. Kalau tidak ada itu, tidak ada perjuangan. Wahai thalabatul ilm, ya, siapkan diri-diri kalian sebagai pejuang-pejuang agamanya Allah. Nah, luar biasa nilainya. Butuhkan semangat, butuh kesabaran. Ya. Barakallahu fikum. Nas'allahu salamah wal afiyah. Naktawi hadha qadar wallahu a'lam bisawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.